dengar kabar tentang dirimu. Tiada kuduga secepat itu kau pergi dari sisiku. Bagaikan mimpi, ku tak percaya melihat kenyataan yang ada. Begitu luluh hatiku rasa memandang engkau di sana. Kini hilanglah sudah harapan di hatiku. Tiada lagi kulihat senyum mesra bibirmu, tapi masih ku dengar suara merdu darimu. Seakan ku bernyanyi bersama berdua denganmu. Selamat jalan. Yeah.